Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Sirah Nabawiyah di kitab Al-Fushul fi Sirati Rasul. Pasal-pasal dari sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan kita masih berbicara tentang perang Uhud yang dibawakan oleh beliau Ibnu Katsir. Allah Ta'ala, kita sudah sebutkan sedikit pada pertemuan telah lewat bahwa perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal, di tahun yang ketiga Hijriah. Kemudian juga disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu setelah kalah di perang Badar, mereka ingin untuk menuntut balas, sehingga mereka pun mengumpulkan orang-orang mereka. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir Allah Ta'ala, wajah kamadakarna ila atrafil Madinah fi qaswati Sawiq. Dan yakni Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud ini dari orang-orang kafir Quraisy, dia datang sebagaimana telah kami sebutkan sampai ke pojok Madinah, sudah mau mendekati kota Madinah di perang Sawiq. Walam yanal ma fi nafsi, tidak mendapati apa yang dia inginkan, maka dia pun syara'a yujami'u Quraisyan wa yu'allibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Maka dia pun mulai untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya, demikian juga mengumpulkan dengan semangat untuk menghadapi Rasulullah dan orang muslim, mengumpulkan orang-orang sekitar Mekah dan sekitar yang bahkan dekat sampai dengan Madinah, dikumpulkan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan bahkan waktu itu sudah terbunuh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir Quraisy, sehingga Abu Sufyan pun menjadi pemimpinnya karena sudah tidak ada lagi atau sedikit pemimpin-pemimpin mereka, sudah terbunuh di perang Badar. Ya, demikian ra'asa fihim Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Fajama qariban min 3000, maka mereka mengumpulkan hampir 3000 orang min Quraisy, dari orang Quraisy, wal khulafa wal habis, khulafa yakni sekutu-sekutu mereka, bersumpah untuk saling menolong. Wal ahabis, sebutkan habis ini adalah ism jabal di asfali Mekah, nama gunung di dataran rendahnya Mekah. Di wilayah Mekah itu bagian rendahnya itu ada gunung, ya, Habsyah atau Habsyi ini. Jadi ahabis orang-orang ini, orang-orang sekitar situ, ya, yang dia itu apa sudah menjadi sekutu orang-orang kafir Quraisy. Demikian wa ja'u bi nisahim, mereka pun juga membawa perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka, demikian juga mungkin anak-anak perempuan mereka, li ala yafiru, agar mereka tidak lari, dipakaikan pakaian-pakaian perempuan untuk mengejek mereka yang lari. Tsumma aqbala bihim nahwal Madinah, kemudian mereka pun, ya, ini Abu Sufyan ini bersama dengan mereka, pasukan-pasukan kafir Quraisy, demikian juga orang-orang sekitar habis tadi, sekitar gunung bagian bawah, datar rendah itu yang ada di Mekah, demikian juga sekutu-sekutu mereka, mereka mendatangi Madinah di bulan Syawal, ya, tahun yang ketiga. Panazala qariban min Jabal Uhud, maka mereka pun turun dekat dengan gunung Uhud. Dimakan yuqalu lahu Ainain, di suatu tempat diberi nama Ainain, sebutkan gunung kecil, ya, dekatnya sebelah utara kuburannya Hamzah radhiyallahu anhu, diberi nama sekarang Jabal Rumah, gunung rumah. Wa dzalika fi Syawal min as-sanah, itu tahun yang ketiga di bulan Syawal. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta, ya, musyawarah sahabat-sahabatnya, ayahruju ilaihim am yamkuthu fil Madinah, apakah keluar kepada mereka, menghadapi mereka keluar dari Madinah, atau tinggal di Madinah saja menunggu mereka. Fabadara jamaah min fudla'i sahabah, maka bersegera sekelompok orang-orang mulia dari para sahabat, biman fatahu al-khuruj, yang mereka tidak sempat ikut keluar yang mubadar, perang Badar. Di antara mereka ada yang tidak ikut perang Badar, merasa sedih, sehingga ketika ada kesempatan untuk perang, mereka menyambut gembira. Ilal isyarah bil khuruj, mengisyaratkan untuk keluar ilahi kepada mereka. Ya, demikian. Bukan dalam surat Ahzab itu, innal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaih, Di antara orang mukmin itu ada laki-laki ya yang jujur apa yang mereka sudah janjikan. Ya, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang sudah mati dan ada yang masih menunggu. Menunggu atau mati syahid. Ini ayat Masya Allah. Nah, itu buat semangat. Di antara mereka sudah dulu masuk, sudah dulu meninggal, mendapatkan syahadah. Di antara mereka masih menunggu kapan? Kapan mati syahid? Kapan ada perang lagi? Sampai seperti itu. Maka mereka pun memberikan isyarat untuk menghadapi langsung. Ya, sama-sama bertemu, jangan menunggu. Wallahu alaihi wasallam bidzalik, mereka pun minta sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu. Sudah rindu mati syahid. Ya, rindu syahadah. Kedudukan paling tinggi mati syahid itu. Ya. Man mata wa lam yakzu. Barang siapa yang mati belum berperang. Demikian juga tidak pernah berniat untuk perang, mata minta dal syahid. Mati dalam keadaan ya seperti mati orang syahid. Keadaannya. Dengan itu bahaya, seorang tidak ingin perang, jangan. Kita harus punya keinginan. Man mata wa la yakzu, barang siapa yang dia itu mati belum pernah berperang. Demikian juga tidak pernah berkeinginan untuk perang, hati-hati. Memang mungkin kita aman, tapi hendaknya kita punya keinginan untuk perang. Ya, karena ditakutkan kalau tidak ada punya keinginan seperti itu, mati dalam keadaan mati jahil. Mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk itu. Wa asyara Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang munafik, dia mengisyaratkan memberikan yakni ide bil muqam bil Madinah, untuk menunggu saja di Madinah. Wa tabawa ala dzalika ba'du sahabah, mengikuti orang ini munafik ini sebagian sahabat. Falaha ulaika ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka ini juga minta kepada Nabi untuk melakukan penginginan mereka. Fanahadha, maka Nabi pun bangkit, wa dakhala baitahu, beliau masuk rumahnya. Wala basal amatahu, beliau memakai la'amata. Sebutkan la'ama itu adalah dir, baju besi, dan atau semua dari alat-alat perang. Masuk rumah memakai baju besi, alat-alat perang di bawah. Wa kharaja alim, dan keluar menghadapi ya keluar kepada mereka. Menghadapi orang-orang apa? Quraisy. Keluar dari Madinah. Wa qad insanna asmu ba'du ulaika, ya. Dan telah berkeinginan ya berkumpul keinginan keras sebagian mereka. Fakalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, in ahbabta an tampus bil fil Madinah fa'afafal, kalau engkau ingin untuk tinggal di Madinah maka lakukan. Ya, maksudnya kamu tinggal di Madinah, kami yang keluar berperang. Fakala, berarti ada tiga keadaan tadi. Maka Nabi pun mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sahih, beliau mengatakan, ma yanbaghi li nabi idza labasa lamatahu ayadu'aha hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai baju besi dan alat perang untuk meletakkannya sampai dia berperang. Perang dulu. Wa'ata wa'udhiya sallallahu alaihi wasallam birajulin min Bani Najjar. Kemudian datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Bani Najjar meninggal. Fasol alaih, kemudian menyelatkannya. Wa'adhalika yaumal Jum'ah, dan itu adalah hari Jumat. Demikian juga sebuah alaih. Ya, Ibnu Qayyim. Jadi buku ini tadi Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini di zamannya juga ada Ibnu Qayyim. Sebutkan di Zadul Ma'ad hampir mirip. Keluar menuju perang Uhud ini hari Jumat. Wastaghlaba alal Madinah Ibnu Ummi Maktum. Dan menuju untuk menggantikan beliau di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Yang rajin namanya Amr, Sufyan mengatakan itu. Sufyan mengatakan Abdullah. Wa kharaja ila Uhud fi Alf. Dan beliau keluar menuju Uhud di Alf, 1000 orang. Quraisy berapa? 3000 tadi. Itu pun disebutkan nanti 300 kembali dari 1000 ini. Pala maka Nabi Ba'di Tariq, ketika di sebagian jalan, in khazala Abdullah bin Ubay, maka berpisah Abdullah bin Ubay bin Salul munafik ini finah min salasamiyah ila Madinah, kembali ke Madinah 300 orang. Fa'adbahum Abdullah bin Amr bin Haram, Abdullah bin Amr bin Haram mengikuti orang-orang ini. Ya, tapi untuk apa? Untuk mengkritik, mencerca mereka. Walid Jabir radhiyallahu anhu, bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah bin Amr, bapaknya nanti meninggal di perang Uhud. Dan dia pun sudah merasa akan terbunuh. Bahkan badannya waktu itu dipotong-potong sampai tidak diketahui kecuali tangannya saja, jarinya saja. Ya, diketahui oleh saudara-saudaranya, ini adalah jasadnya Abdullah bin Amr. Dan Nabi pun menyebutkan bahwa dia itu diangkat oleh para malaikat. Misalnya panjang. Ya, maka waktu itu Abdullah bin Amr ini radhiyallahu anhu yuwaqqifuhum, menjelek-jelekkan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Wa yakhudduhum ala rujuk, mengajak mereka untuk kembali lagi ikut bersama dengan Nabi. Wa qalu, mereka malah mengatakan, "Lau na'lamu annakum tuqatiluna lam narji." Kalau kami tahu sungguhnya kalian itu berperang, akan berperang, ya, kami tidak akan kembali. Ini ucapan orang munafik. Falamma abaw alaihi, ketika mereka menolak atas ucapan Abdullah bin Amr tadi, raja'anhum wa sabahum, akhirnya kembali lagi Abdullah bin Amr bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencerca mereka. Wastaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya mahu, maka kemudian pun Nabi berangkat berpisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang bersama dengan beliau, biman baqiya mahu, yang masih bersama dengan beliau. Hatta nazala syibah Uhud, sampai mereka turun di jalan yang ada di Uhud. Fi atwatil wadi ilal jabal, ini bagian ya dataran tinggi yang ada di lembah ke arah gunung, mengambil tempat yang tinggi. Fajala dhahrahu ila Uhud, maka Nabi menjadikan punggung beliau ke arah Uhud. Wa nahan nas anil qital hatta ya'murahum, Nabi melarang manusia untuk berperang sampai beliau memerintahkan mereka. Sudah sampai ke daerah Uhud, mengambil posisi yang tinggi. Falamma asbaha ta'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi harinya maka Nabi pun mempersiapkan mereka untuk berperang, membuat semangat mereka untuk berperang. Fi ashabi, di sahabat-sahabatnya. Wa kana fihim khamsuna farisan, bersama dengan mereka ada 50 penunggang kuda, dari sekitar 700 itu berarti ya. Wasdamala alal rumah, dan Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang memanah, wa kanu khamsin, mereka 50 pemanah. Abdullah bin Jubair al-Aus, ini yang menjadi pemimpin pasukan pemanah. Wa amarahu ashabahu alla yataghayyaru min makani, Nabi memerintahkan dia dan para sahabatnya untuk tidak berubah dari tempat mereka, walaupun disebutkan walaupun kalah ataupun walaupun menang, jangan pergi dari tempat situ. Wa yahfadu dhuhur al-muslimin, untuk menjaga punggung-punggungnya kaum muslimin, karena mereka di atas gunung dengan anak panah mereka. Wa yu'tau min kibalihim, jangan sampai untuk kemudian didatangi dari si mereka, harus dipertahankan punggung mereka dari musuh. Wa dhahara sallallahu alaihi wasallam yaumaitin baina diraini, Nabi muncul waktu itu pada hari itu dengan dirain, dua baju besi, dalam keadaan benar-benar persiapkan. Bukan berarti di sini mengurangi tawakal, tidak, ini termasuk ya sebab untuk kemudian memakai sebab supaya terlindungi dari musuh. Wa atau lima Mus'ab bin Umair, Nabi memberikan bendera kepada Mus'ab bin Umair, kemudian nanti terbunuh. Ya akho Bani Abdiddar, saudaranya Bani Abdiddar. Wa ja'ala ala ihda mujannabataini Az-Zubair bin Awam, Nabi menjadikan dari sebelah, salah satu dari dua sisi, Zubair bin Awam. Wa alal mujannabah al-ukhra, dan di sisi yang lain pasukan itu ada bagian depan, kanan, kiri. Ini sayap kanan, sayap kiri. Satu Zubair bin Awam, kemudian sisi yang lain Al-Mundhir bin Amr, Mundhir bin Amr Al-Muqni liyamut. Demikian dicukupkan. Ya. Yang dia itu Muqni, yang dia untuk mati. Anakku sendiri ini leher. Wastarada asy-syabab yauma idzin, maka waktu itu beliau pun membagi-bagi anak-anak muda di waktu itu. Siapa yang sudah naik umurnya 15 tahun maka ikut perang. Fajah sahabatuhum warada akhirin, maka Nabi SAW beliau memperbolehkan sebagian anak muda dan menolak sebagian yang lain. Bahkan Nabi Man Ajaza, maka diantara yang diperbolehkan, ini nama-nama sahabat masih muda-muda, umur 14-15, yang diperbolehkan Samurah bin Jundub, kita mengenal nama-nama sahabat ini, Warafi bin Hudayj bin Hadij. Walahumma khamsa asyara sana, waktu itu umur mereka ya dua orang ini 15 tahun, kita bisa lihat baru boleh perang. Bahkan Nabi Man Rudda, di antara yang ditolak, bukan kemudian disuruh paksa ikut perang, enggak, malah ditolak, masih kecil, masih 14 tahun sekitar itu. Yaumaitin, pada hari itu Usamah bin Zaid bin Harithah tidak boleh, masih muda. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau mengutus Usamah ini memimpin pasukan ya waktu itu. Umurnya sudah 20 berarti. Wa Usaid bin Duhair, Wal Bara bin Azib masih muda, wa Zaid bin Arqam, wa Zaid bin Sabit, wa Abdullah bin Umar. Ini yang terkenal kisahnya Abdullah bin Umar. Ya. Dia minta izin, waktu itu tidak diizinkan, ketika perang Khandaq diizinkan. Jadi dia umurnya masih 14 ya. Wa Arabah bin Aus wa Amr bin Hazm. Suma ajazahum yaumul Khandaq. Kemudian Nabi memperbolehkan perang Khandaq. Dan perang Khandaq itu terjadi perselisihan, sebagian mengatakan tahun yang kelima, sebagian mengatakan tahun yang keempat. Maka dikumpulkan apa? Awal tahun yang kelima, akhir tahun yang keempat. Satu tahun berikutnya dari perang Khandaq ini. Dari perang apa? Uhud. Kemudian wata'abat Quraisy aidon. Orang-orang Quraisy juga mempersiapkan juga. Ya, wa hum fi 3000 kama dzakarna. Mereka 3000 orang sebagaimana kami telah sebutkan. Bihi mi'ata faris. Di situ 200 pasukan berkuda. Lawan 50. Faja'alu 'ala Maimanatim Khalid bin Walid. Masyaallah. Mereka menjadikan orang Quraisy ini kafir Quraisy. Di sebelah kanannya itu siapa? Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin. Wal Maisarah sebelah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Masyaallah. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kemudian perang Yarmouk. Keduanya masuk Islam. Khalid bin Walid dan Ikrimah ini akhirnya masuk Islam. Yang membuat potang-panting ini Khalid bin Walid. Kemudian beliau masuk Islam terakhir. Wa kana uluman barasa minal musyrikin, yang pertama kali mengajak perang tanding dengan orang musyrik, yaumaidin pada hari itu adalah Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Rahib, ahli ibadah dia, orang-orang Nasrani asalnya, kafir ini. Wasmu Abdu Amr ibn Saifi, namanya Abdu Amr bin Saifi. Wa kana rasul Aus fil Jariyah, ini pemimpinnya suku Aus, orang termasuk orang Madinah di zaman Jahiliyah. Wa kana mutarahiban, ahli ibadah orang Nasrani. Kalau majal Islam, ketika datang Islam, khudila, dia menjadi orang yang rendah. Kalau melihat kulfi, tidak mau masuk Islam. Wajar Rasulullah SAW berdakwah menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW, orang kafir ini. Pada alih, maka Nabi mendoakan kehancuran dia. Rasulullah SAW. Fakhraja minal Madinah, dia keluar akhirnya. Ya, Abu Amir ini, Rahim ini keluar dari Madinah. Nabi mendoakan dia, keluar dia. Wadhaba ila Quraisy, dia pergi ke Quraisy. Ya, ke Mekah. Yu'alibuhum, mengumpulkan orang-orang Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahudduhum ala kitali. Bahkan menganjurkan mereka orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi. Ma'amahum muntawun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi minal hanaq. Bersama dengan orang-orang kafir Quraisy itu sudah menyimpan kedengkian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cocok. Abu Amir ini ya orang Madinah, keluar dari Madinah ke Mekah memusuhi Nabi, keluar orang-orang kafir Quraisy juga, bertemu orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi juga karena dengki. Wa wa'ada musyrikin, dia menjanjikan kepada orang musyrik, anahu yastamil lahum qaumuhu, mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, sungguhnya kaumku akan apa, bergabung dengan kalian. Ya, qaumuhu minal aus, dari aus. Nanti tenang, nanti mereka akan bersama denganku menolong kalian. Mengatakan seperti itu. Yaumaliqa, pada hari pertemuan nanti. Hatta yarji'u ilaihi, sehingga mereka pun kembali kepada dia. Ini orang Abu Amir ini mengatakan nanti sukuku akan mendukung aku juga. Mengatakan seperti itu. Falamma aqbala fi ubdani ahli Makkah, ketika dia pun ya datang di kelompoknya ya orang-orang ahli Makkah, wala habis, demikian juga habis tadi, ya ini sekitar Makkah tadi ikut menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'arafa ila qaumihi, dia pun mengatakan kepada kaumnya, menampakkan kepada kaumnya. Ya, ini aku, kalian ikut aku. Demikian mungkin seperti itu. Faqalu lahu, maka kaumnya pun, orang-orang Aus tadi yang dia mengatakan tadi Abu Amir nanti akan mendukung dia, mengatakan kepada dia. Dan itu para sahabat, orang-orang Madinah yang masuk Islam, mengatakan kepada Abu Amir ini, pemimpinnya ketika jahiliyah yang kafir. La an amallah laka ainan ya fasik. Ya, Allah tidak memberikan kenikmatan kepadamu. Ya. Kebaikannya yang bisa dilihat wahai orang fasik. Ya. Faqala, maka dia mengatakan karena melihat kaumnya akhirnya tidak ikut dia, laqad asaba qaumi ba'di syarrun. Telah menimpa kaumku setelahku kejelekan. Tsumma qatala al-muslimin qitalan syadidan. Kemudian dia pun ya memerangi orang-orang muslim dengan peperangan yang syadid. Ya, demikian. Di sini insyaallah. Semoga Allah memberkati kita semua.